menceritakan kepada kami Muhammad ibn Musanna. Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah. Kilahuma an Qais ibn Muslim, kedua-duanya dari Qais ibn Muslim. An Tariq ibn Sihab, dari Tariq ibn Sihab. Wahada hadisu Abi Bakrin, dan ini merupakan hadis Abu Bakr. Awalu man bada'a bil khutbati yawmal id qabla salah Marwan, yang orang pertama kali memulai khutbah sebelum salat pada hari raya Id adalah Marwan. Faqama ilaihi rajulun, berdirilah seseorang kepadanya. Faqala as-salatu qabla al-khutbah, orang ini mengatakan salat dulu sebelum khutbah. Faqala, berkata Marwan, Marwan bin Al-Hakam bin Abil As, salah satu di antara khalifah Umayyah. Nah, qad turika ma hunalika, telah ditinggalkan apa yang ada di sana. Faqala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, amma hada faqad qada ma'alih, adapun orang ini yang mengingatkan Marwan supaya sholat dulu sebelum khutbah, dia telah menunaikan kewajibannya untuk mengingatkan Marwan sebagai penguasa ketika itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, mendengar Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, dan apabila dia tidak mampu, fa bi lisanihi, maka robahlah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi, dan kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Dari hadis yang kita bacakan ini menyebutkan bahwasanya orang yang pertama kali berkhutbah sebelum sholat Id adalah Marwan bin Hakam. Nah, padahal kita ketahui yang disyariatkan oleh Nabi SAW dalam sholat Id adalah sholat Id kemudian khutbah. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah terlebih dahulu, kemudian sholat Jumat. Tapi kalau dalam sholat Eid, sholat dulu, kemudian khutbah. Nah, akan tetapi ketika itu Marwan bin Hakam dia merubah. Dia khutbah terlebih dahulu, kemudian sholat. Sebagian ulama ada yang menyebutkan alasannya kenapa dia melakukan seperti itu. Sebagian mengatakan dikarenakan Marwan ini kalau dia berkhutbah suka mencela sahabat Nabi, ahl bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sehingga manusia dia bepergian setelah sholat, ketika mendengarkan khutbah mereka pergi, tidak mendengarkan khutbahnya. Ya, melihat keadaan seperti itu, maka Marwan merubah. Khutbah didahulukan supaya manusia mendengarkan khutbahnya, kemudian setelah itu sholat. Ya. Tentunya ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyisihi apa yang dilakukan oleh para sahabat yang lainnya, para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka mendahulukan salat kemudian khutbah. Nah, ketika melihat keadaan seperti itu, ada salah seorang di antara jamaah sholat Id tersebut, dia berdiri, kemudian berkata kepada Marwan bin Hakam yang ketika itu menjadi penguasa, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, as-salatu qabla al-khutbah. Beliau mengatakan salat dulu sebelum khutbah. Sekali dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, dikarenakan mendahulukan khutbah sebelum salat ini kemungkaran, menyisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ini mengingatkan as-salatu qabla al-khutbah. Salat dulu sebelum khutbah. Dan ternyata Marwan bin Hakam mengatakan qad turika ma hunalik. Telah ditinggalkan. Yang seperti itu. Sekarang bukan salat dulu kemudian khutbah, tapi sekarang khutbah dulu kemudian salat. Ketika melihat kejadian seperti itu, salah seorang sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Amma hada faqad qadu alaih." Adapun orang ini yang mengingatkan penguasanya, dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu amar ma'ruf nahyu munkar. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan apa yang dilakukan orang tadi dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dibenarkan dalam syariat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka robahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka robahlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, dalam hadis yang kita bacakan ini merupakan hasungan dan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seseorang yang melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, nah, maka rubahlah. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan taghyirul mungkar, merubah kemungkaran, tingkatannya lebih tinggi dari sekedar amar ma'ruf nahyu mungkar. Ya. Kalau amar ma'ruf nahyu mungkar sifatnya memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan mencegah dari kemungkaran. Tapi kalau taghyir sifatnya merubah kemungkaran. Ya. Sehingga tingkatannya lebih tinggi. Nah, mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, para ulama menyebutkan ada dua keadaan. Yang pertama, ada yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada suatu kelompok di antara kalian. Ya. Ini menunjukkan sebagian, tidak semuanya. Fardu kifayah. Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, di antara dalil bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah, di antara amar ma'ruf nahi mungkar adalah membela agama dengan menegakkan hujjah kepada orang yang menyimpang, kepada orang yang menyelisihi. Nah, dan ini tentunya tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya sebagian orang yang bisa melakukannya di antara para ulama, para a'immah. Nah, yang kedua, merubah kemungkaran dengan tangan dan lisan ada yang sifatnya fardu ain. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau kita perhatikan hadis ini sifatnya umum, menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran bagi setiap orang yang mampu untuk melakukannya. Ya. Dan bagi setiap orang yang mengetahui ada kemungkaran dan melihat kemungkaran. Nah, man ro'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Ya. Hadis sifatnya umum. Nah, sehingga bagi siapa saja, sifatnya fardhu ain, siapa saja yang melihat kemungkaran atau mengetahui ada suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangan. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa, maka dengan hati. Nah, Dan tentunya tanggung jawab manusia dalam masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar ini pun berbeda-beda keadaannya sesuai dengan kemampuannya. Misalkan seorang muslim yang sifatnya ami, ya, awam atau keumuman kaum muslimin. Nah, dalam melaksanakan kewajiban ini, amar ma'ruf nahi mungkar, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dia merintahkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Apa-apa yang dia ketahui dari perkara-perkara agama yang dia mendengar. Baik dalam mimbar-mimbar Jumat. Ataupun dalam pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama. Atau para asatid misalkan. Nah, maka dia perintahkan kepada anaknya, kepada istrinya, keluarganya dan semisalnya. Nah, dan tentunya para ulama mereka memiliki kewajiban dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak seperti yang lainnya. Nah, kenapa dikatakan mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, sehingga mereka pun memiliki kewajiban dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita bermudah-mudah dalam perkara yang penting ini, maka akan masuk kekurangan pada umat ini. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka terjadi kekurangan pada mereka. Bahkan sebab laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Ru'ina alladina kafaru min ahli alkitab. Nah, min Bani Israel. Ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab, dari kalangan Bani Israel. Apa sebabnya? Ya. Mereka dilaknat melisan Nabi Daud alaihissalam dan melisan Nabi Isa alaihissalam disebabkan mereka melampaui batas. Nah, mereka berdurhaka, mereka bermaksiat, dan mereka memiliki sifat melampaui batas. Wa kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh, dan mereka pun tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Yeah. Tidak saling mengingkari kemungkaran. Nah, sehingga terjadi kekurangan yang ada pada mereka. Padahal Nabi SAW menyebutkan bahaya yang sangat besar ketika seorang tidak mengingkari, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab, memberikan hukuman akan menyuruh sifatnya. Sampai diumpamakan oleh Nabi SAW seperti orang yang naik suatu kapal. Ya. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini, kalau dia hendak mengambil air, pergi ke bagian atas. Nah. Ya. Kalau seandainya ada yang di bagian bawah, dia mengatakan, supaya memudahkan, mengambil air, tidak ke atas, kita lubangi saja kapal ini. Kalau seandainya orang ini dibiarkan oleh semuanya, niscaya mereka akan binasa semuanya. Ya, akan bocor kapalnya, akan tenggelam semuanya, bagiannya yang bagian atas atau yang bagian bawahnya. Begitupun keadaan kemungkaran. Ketika seorang melakukan kemungkaran dalam keadaan kita mampu mencegahnya, dalam keadaan kita mampu merubah kemungkaran tersebut, kemudian dibiarkan, ini khawatir akan tertimpa adab semuanya. Allah mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya. Nah, akan ditimpakan fitnah kepada mereka. Atau adab yang pedih bagi mereka. Nah, di mana fitnah ini tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim di antara mereka saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap suatu musibah yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Kadang-kadang menimpa orang-orang yang bertakwa. Kadang-kadang menimpa orang-orang yang soleh. Apalagi ketika orang-orang yang soleh tersebut membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapan matanya. Tidak ada usaha untuk amar ma'ruf. Tidak ada usaha untuk nahyu mungkar. Tidak ada usaha untuk merubah kemungkaran-kemungkaran. Nah, padahal Nabi SAW mewajibkan bagi siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya. Nah, kalau mampu dengan tangan, seperti halnya orang tua kepada anaknya, penguasa kepada rakyatnya, mampu menggunakan dengan tangan. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Dan kalau tidak bisa, maka dengan hati. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar, ini di antara perkara yang sangat penting dalam Islam. Bahkan ada di antara para ulama yang memasukkan amar ma'ruf nahi mungkar ke dalam rukun Islam yang ke-6. Jadi pendapat yang kuat, tentunya kita ketahui rukun Islam itu ada 5. Tapi saking pentingnya, ada di antara para ulama yang memasukkan amar ma'ruf nahi mungkar ke dalam rukun Islam yang ke-6. Saking pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, dikatakan khawatir ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan adab kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran, dan ternyata bukan hanya mereka saja yang mendapatkan adab tersebut, tapi orang-orang yang membiarkan pun akan mendapatkan adab. Siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sering kita ingatkan, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ada syarat-syaratnya. Yang paling utama ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak saja dengan keikhlasan. Bukan ingin mendapatkan pujian, wah si fulan ini dia berani. Bukan. Tapi tujuannya ikhlas, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Nabi-Nya SAW. Bukan untuk mendapatkan pujian. Si fulan ini kokoh agamanya. Si fulan ini berani. Bukan ingin mendapatkan pujian di orang lain. Tapi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara syarat-syarat yang penting dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama, hendaklah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Kalau seandainya seorang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, ini berbahaya. Ya. Khawatir dia memerintahkan sesuatu yang dianggap ma'ruf, padahal itu kemungkaran. Atau sebaliknya dia mencegah sesuatu yang dianggap kemungkaran, padahal itu kebaikan. Sehingga syaratnya pertama, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tentunya untuk mengetahui amar ma'ruf nahi mungkar ini, mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, diperlukan ilmu. Ya. Diperlukan ilmu mana saja perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Nah, dan mana saja perkara yang mungkar. Ya. Jangan salah. Yang ma'ruf dilarang, sementara yang mungkar diperintahkan. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, dia mengetahui bahwasanya orang yang akan ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, benar-benar dia meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan yang mungkar. Nah, benar-benar dia tahu, oh orang ini dia melakukan yang mungkar, baru tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jangan sampai dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata orang yang ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak melakukan kemungkaran dan dia meninggalkan yang ma'ruf. Harus dipastikan terlebih dahulu, baru tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Misalkan ada teman kita, salafiyin, ya. Seorang salafi misalkan, ahlus sunnati wal jamaah, jalan dengan perempuan misalnya. Nah, kita melihat, wah ini gak beres misalkan. Langsung kita panggil teman kita, antum kesini. Antum kan sudah tahu hukumnya ikhtilat, hukumnya berdua-duaan dengan perempuan kan tidak boleh. Antum ini salah. Nah, tiba-tiba orang ini mengatakan, maaf, itu adik ana, itu kakak perempuan ana. Ya. Berarti salah dia menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Harusnya dia mengetahui bahwasanya orang tersebut yang akan dia nasihati, yang akan dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, benar-benar melakukan yang mungkar, meninggalkan yang ma'ruf. Nah, kalau salah kan bisa sakit hati. Tiba-tiba kok dia marahin saya. Nah, dia mencegah kemungkaran. Pak, ini bukan kemungkaran. Saya sedang jalan dengan adik saya, mahrum saya. Nah, ya, sehingga benar-benar mengetahui, ya, bahwasanya orang tersebut benar-benar dia meninggalkan yang ma'ruf atau melakukan kemungkaran. Nah, atau ada saudara kita misalkan. Nah, ya, dia telah sholat di jamak. Nah, duhur dengan asar misalkan sedang safar. Ya. Ketika masuk waktu asar, dia enggak sholat. Tiba-tiba kita marahi. Antum kan muslim, masa enggak sholat? Nah, ya. Padahal ternyata orang ini telah di jamak sholatnya dia akan safar. Ya. Ini sekali salah dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Syaratnya dia harus mengetahui bahwasanya orang yang akan ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini benar-benar meninggalkan yang ma'ruf dan melakukan kemungkaran. Nah, syarat yang ketiga, dengan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, ini yang sangat penting. Ya, jangan sampai kita amar ma'ruf nahi mungkar ternyata menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bersama murid-muridnya, sahabat-sahabatnya lewat pasukan Tartar. Ya. Ketika itu mereka sedang mabuk-mabuk. Nah, syariat Islam lewat saja. Tidak memperingatkan mereka. Tidak mencegah kemungkaran tersebut. Nah, murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya bertanya kepada beliau, kenapa engkau tidak merubah kemungkaran, tidak amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka? Kata syariat Islam, aku khawatir. Kalau seandainya aku merubah kemungkaran atau melarang kemungkaran yang sedang mereka lakukan, mereka berpindah kepada kemungkaran yang lain yang lebih besar. Dengan merusak kehormatan, kehormatan kaum muslimin dan muslimah. Khawatir. Ketika diingatkan, ketika dilarang, nah, dari minum khamar berpindah. Dengan membunuh kaum muslimin atau merusak kehormatan kaum muslimah. Sehingga ini perkara yang sangat perlu diperhatikan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya modal semangat saja, tapi ada ilmu yang harus kita perhatikan berkenaan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Nah, Rasulullah SAW menyatakan yang paling rendah dari tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hati. Bagaimana mengingkari kemungkaran dengan hati? Yaitu dengan meninggalkan kemungkaran tersebut. Tidak ikut nimbrung dalam kemungkaran yang dia lihat. Nah, menjauhinya. Jangan sampai dia berada di acara-acara bid'ah, acara-acara kesyirikan, nah, atau kekafiran, atau semisalnya, kemudian dia mengatakan, hati saya mengingkari. Nah, bukan demikian, mengingkari kemungkaran dengan hati, tapi menjauhi. Ikut acara bid'ah misalkan. Nah, ketika diingatkan, ya akhi, antum tahu ini kebid'ahan. Tidak boleh kita menghadiri kebid'ahan. Kita harus mengingkari kebid'ahan. Ya akhi, saya pun mengingkari kebid'ahan ini, tapi dengan hati saya. Maka jawabannya, mengingkari dengan hati bukan ikut nimbrung dalam acara-acara tersebut. Tapi mengingkari dengan hati dengan meninggalkan, menjauhi. Ini mengingkari dengan hati. Nah, atau acara-acara kemaksiatan. Dia ikut di sana dengan alasan hati saya mengingkari. Nah, kalau hati mengingkari, menjauhinya. Tidak ikut nimbrung dalam acara-acara kemaksiatan tersebut. Nah, dan bagi orang yang mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, atau mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, akan lebih memilih dengan hatinya, disebut dengan ad'aful iman. Selemah-lemahnya iman. Lihat orang melakukan kemungkaran. Dia bisa merubah dengan tangan. Mungkin punya kekuasaan. Nah, atau yang melakukannya adalah anaknya. Ya, dia punya kekuasaan untuk melakukannya. Merubah kemungkaran dengan tangan atau dengan lisannya. Tapi dia memilih dengan hati. Tidak berani merubah dengan tangan dan lisannya. Padahal dia mampu melakukannya. Padahal memenuhi syarat-syarat yang dia sebutkan tadi. Tapi lebih memilih dengan hati. Sudah, tinggalkan saja. Ini disebut dengan ad'aful iman. Selemah-lemahnya iman. Nah, sekali lagi, orang yang melihat kemungkaran dalam keadaan dia bisa merubah dengan tangannya, bisa merubah dengan lisannya, tapi lebih memilih dengan hatinya, ini selemah-lemahnya iman. Nah, beda hanya dengan orang yang dia tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan. Maka ketika merubah dengan hatinya, tidak menunjukkan lemah keimanannya. Nah, dikarenakan tidak mampu. Atau ketika dia khawatir kalau merubah dengan tangan atau dengan lisan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, kemudian dia merubah kemungkaran dengan lisannya dengan hatinya saja, ini pun tidak termasuk lemah-lemahnya iman. Nah, ya, tapi bagi orang yang tadi mampu dengan tangan, mampu dengan lisan, tapi memilih dengan hati, maka ini selemah-lemahnya iman. Ini pun menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, ada orang yang paling kuat keimanannya. Kuat keimanannya, ada juga orang yang lemah keimanannya. Ya. Walaupun kita pun mengetahui bahwasannya mereka semua ada kebaikannya. Selama dia seorang mukmin ada kebaikannya. Walaupun lemah keimanannya ada kebaikannya. Tapi tentunya orang yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun. Yeah. Seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Wa fi kullin khairun, dan semuanya ada kebaikan. Selama dia mukmin, walaupun lemah keimanannya ada kebaikan. Iman yang ada dalam hatinya ini merupakan kebaikan walaupun lemah. Tapi tentunya mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih cintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya jangan ribut. Nah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita terus berupaya untuk memperkuat keimanan kita. Untuk meningkatkan keimanan kita. Supaya kita menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hendaklah kita menghindari perkara-perkara yang bisa menyebabkan lemahnya iman kita. Nah, menjauhi majelis ilmu ini sebab lemahnya iman kita. Sebaliknya, kita semangat menghadiri majelis ilmu sebab meningkatnya iman kita. Nah, yeah. Ini diantara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Yeah. Sekarang kan waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih ya. Nah, mungkin kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.